Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk senantiasa meluangkan waktu menambah wawasan kita dan ilmu kita terhadap agama yang mulia ini. Saudara-saudaraku seiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang penuh berkah ini tentu tak lupa pula kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kelanjutan dari sejarah kekhalifahan Bani Umayyah yang sekarang adalah masuk pada khalifah yang ketujuh, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang telah kita bicarakan sekilas tentang bagaimana pendidikannya di semenjak dia remaja, keluarganya dia, ya, bagaimana kepribadian dia. Kita akan lanjutkan pembahasan ini karena dengan mengenal kepribadian-kepribadian yang unggul di tengah umat Islam akan menjadikan kita termotivasi dan terinspirasi untuk meniru, menjadikan sebagai qudwah, menjadikan sebagai tuntunan bagi kita, suri tauladan di dalam perjalanan hidup kita, baik kita sebagai orang tua, sebagai anak, ya, sebagai penguasa ataupun sebagai rakyat. Saudara-saudara keimanan, kita akan lanjutkan bagaimana pula istrinya Umar bin Aziz. Ya, ini lanjutan dari sebelumnya. Kita sudah berbicara tentang yaitu bagaimana pendidikannya, ya, saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Sekarang kita akan lanjutkan tentang istrinya atau istri-istrinya. Ya. Sebenarnya kita ketahui bahwa Umar bin Aziz, ya, hidup di Madinah dan di tengah-tengah para ulama sejak kecil sudah memiliki akhlak yang mulia, wa takhallaqa bi akhlaqi ahliha, di mana memang komunitas sebuah masyarakat itu akan mempengaruhi perkembangan dari sebuah generasi. Nah, ini kembali kita ambil pelajaran di sini bahwa pentingnya kita mencari suasana yang lebih kondusif untuk pendidikan anak kita, lebih mendapat membawakan suasana ketaatan kepada Allah, umpamanya dalam sebuah desa, dalam sebuah RT, dalam sebuah RW, di mana masyarakatnya adalah masyarakat yang sopan, yang santun, yang rahmah, yang ramah, yang kemudian yang juga rahmah, saling menyayangi, ya, melihatkan bagaimana kerajinan mereka dalam beribadah, ya, saling bekerjasama dengan tetangga, pasti anak-anak kita akan tumbuh dengan pertumbuhan yang pengaruh daripada lingkungan tersebut. Maka sangat penting sekali bagi kita masyarakat membuat lingkungan kita lingkungan yang bersih dari bentuk-bentuk kemungkaran, lingkungan yang bersih dari bentuk penyimpangan-penyimpangan, lingkungan yang bersih dari pergaulan-pergaulan yang merusak, lingkungan yang bersih dari berbagai hal-hal yang akan merusak kepribadian anak-anak kita. Di sini adalah tanggung jawab kita sebagai warga lingkungan untuk menjaga lingkungan bersama. Tidak seperti yang kita lihat kebanyakan sekarang orang lebih banyak yaitu individualisme. Ya, maunya sendiri, hidupnya tidak peduli dengan tetangga. Ya, kita ditegur, dia merasa dia kebebasannya terganggu. Ya, padahal keburukan-keburukan yang dia tampilkan tengah masyarakat akan mempengaruhi kepribadian-kepribadian orang lain. Maka sebab itu Islam sangat menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada istilahnya bebas semau-maunya tanpa ada kontrol sosial, ya, tidak ada. Ya, bila ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan asusila, ya, tindakan-tindakan yang menyimpang, merusak, itu wajib warga bersama untuk menasihatinya, menegurnya. Ya, bersama maksudnya bukan datang ke rumahnya demonstrasi, ya, bukan pula secara menghakimi dengan massal, bukan begitu maksudnya. Ya, saling peduli. Adapun menghakimi, menghukum secara hukum pidana segala macam, itu tidak boleh juga dilakukan oleh masyarakat. Ya, mentah-mentah ada kita kedapatan ada orang maling dan macam untuk dimasal atau dipukuli bersama-sama, tidak boleh. Islam tidak membolehkan demikian. Dan bahkan lebih tepatnya adalah diserahkan kepada penegak hukum, diproses, itulah yang seharusnya kita lakukan. Tapi dalam bentuk nasihat secara lisan, nasihat secara menyampaikan dengan kata-kata, ya, perlu bersama kita mengawasi, perlu bersama kita lakukan. Tapi bukan bersama-sama berartinya yang saya maksud di sini adalah melakukan pemukulan, penyiksaan, tidak, ya. Jangan sampai salah paham apa yang saya jelaskan ini. Taib, dia hidup di tengah masyarakat yang memang Islami, penuh cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Wata'athar bi ulama'iyah, dan Umar bin Aziz sangat yaitu terpengaruh dengan kepribadian para ulama yang hidup di zamannya. Ya. Kemudian wa akabba ala akhdhi al-ilmi min syuyukhiha, dan juga dia Umar bin Aziz ini adalah orang yang sangat sungguh-sungguh dalam mengambil ilmu daripada ulama-ulama Madinah. Kemudian wa kana yaqulu ma'a masyayikh Quraisy wa istana shababahum, subhanallah. Dari sejak remaja Umar bin Aziz ini sudah suka dengan bergabung dengan orang-orang yang dewasa pemikirannya, jauh daripada pemuda-pemuda yang ta'isin, ya, atau pemuda-pemuda yang membuang waktu, ya, yang tidak peduli dengan akhlak, tidak peduli dengan kebersihan, tidak peduli dengan kerapian, ya, kedisiplinan, tidak. Dia memang sudah senang duduk bersama majlis-majlis para ulama, ya, para kibar-kibar yang, ya, orang-orang yang memiliki pengaruh, ya, baik dalam politik ataupun di dalam apa namanya, sering ninggung lah dia di perkumpulan ataupun di pertemuan-pertemuan ataupun sering berbicara lah, meminta nasihat, ya, duduk bersalaman dengan orang-orang dewasa di masjid Nabi SAW ataupun ketemu di jalan, dia meminta nasihat, mendengar berbagai penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh, jadi lebih banyak dia bergaul dengan orang-orang yang dewasa ilmunya dan juga umurnya. Ini juga pelajaran bagi anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda mestinya dekat dengan orang-orang tua, ya, minta pengalaman bagaimana dulu dia bisa berjuang, bagaimana dia selalu berdajar, bagaimana dia, kita cari orang-orang yang berhasil di dalam masyarakat, kita lihat, ya, kita temui tokoh-tokoh itu, bagaimana dia dulu kehidupan di desa ini membangun masyarakat. Itu anak-anak muda mestinya meminta pelajaran, karena orang-orang tua itu dah telah banyak makan asam garam istilahnya, ya, mengenal bagaimana menghadapi suasana-suasana, mencari solusi dari masalah-masalah. Maka jangan biarkan mereka meninggal dengan membawa sebanyak pengalaman, banyak ilmu yang mereka miliki. Ini perlu juga, ya, diperhatikan oleh anak-anak muda. Hendaknya mereka senang, ya, hadir di majlis-majlis orang-orang tua yang di situ diampaikan bagaimana pengalaman-pengalaman, ya. Artinya di sini disampaikan oleh orang-orang ulama-ulama yang berpengalaman ilmunya juga di dalam dakwah segala macamnya. Jadi anak-anak yang biasanya, ya, senang menghadiri kajian-kajian yang diisi oleh orang-orang yang berilmu, ya, yang senior dalam ilmu dan pengalaman dakwahnya, itu sangat penting sekali. Ya, bukan artinya harus duduk di majlis ilmu selalu, ya, itu ya jelas, tetapi kadang-kadang ziarah ke rumah mereka, ketemu di jalan, ya, cerita mungkin bagaimana dulu awal dia memulai pendidikannya, bagaimana dulu awal dia bisa mendirikan sebuah lembaga pendidikan, dan, atau banyak pengalaman yang harus digali. Ya, bagaimana dulu sejarahnya, ya, bertanya tentang sejarah, bertanya tentang perkembangan-perkembangan yang ada. Itu penting bagi anak-anak muda, ya. Tapi bukan, karena bergaul sama satu usia itu pasti yang banyak muncul adalah hobi, ya. Kalau bergaul sama satu usia yang banyak adalah hobi, kesenangan-kesenangan, hura-hura, itu akibatnya. Ya, tidak ada orang yang diwasakan, jika ada yang keliru ngomong, tidak ada yang menegur. Ya, jika ada yang salah bertingkah, tidak ada yang menegur. Nah, ini yang terjadi di anak muda-muda kita, mereka berkumpul sama mereka saja, tanpa ada orang dewasa yang mengawasi, yang menjadi tuntunan, yang mengarahkan mereka. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi para pemerhati generasi muda dan masa depan bangsa kita. Ya, boleh ada generasi-organisasi pemuda, tapi di situ ada orang-orang yang sudah senior yang membimbing mereka, bagaimana melatih, memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka, baik pelatihan kepemimpinan, pelatihan dalam berbagai bentuk ilmu, ya. Itu penting sebetulnya. Jadi boleh mereka membuat komunitas-komunitas anak muda, tapi jangan lepas, ya, hanya membuat program-program mereka sendiri yang buat tanpa ada yang memandu mereka. Ya, ini pentingnya. Ya, kita ambil petik pelajaran dari sejarah kehidupan manusia, kenapa dia tumbuh sebagai khalifah yang sangat menjadi fenomena dalam sejarah Islam, ya, disebut dengan Umar bin Aziz, semua orang pasti terkenal merasakan bagaimana mengetahui bagaimana kemuliaannya dia, keadilannya dan ilmunya, ya. Nah, rupanya kepribadian ini tumbuh bukan hal yang dengan kebetulan, tapi memang dari kecil beliau adalah memang sudah melihatkan bagaimana kepedulian orang tuanya dan dia sendiri untuk menatap masa depan lebih berjaya, lebih bagaimana dia mempunyai misi untuk membangun umatnya, ya. Maka kita nasihatkan kepada para anak-anak muda kita, hentikanlah dari hura-hura, hentikanlah dari sibuk dengan perkara-perkara, permainan-permainan yang tidak ada gunanya, seperti yang sibuk dengan HP, memain game-game online, menggunakan waktu tanpa ada faedah, ya, nimbrung di sana, nongkrong di sini, ya, tidak ada faedahnya, keluyuran kemana-mana, ya, dan tidak memikirkan bagaimana, jangankan memikir masa depan rakyat bangsanya, tapi memikirkan dirinya sendiri pun tidak, ya. Inilah yang kita harus perhatiin terhadap kondisi remaja-remaja kita, supaya mereka ini betul-betul hendaknya ketika ada kajian di masjid, ada pertemuan-pertemuan, mereka ikut aktif mendengarkan, ya, bukan berbicara, ya, mendengarkan. Kita ingat bagaimana Abdullah bin Abbas, ya, dijadikan sebagai orang-orang yang ikut berkumpul di tengah-tengah orang-orang dewasa oleh Umar bin Khattab. Kemudian juga Umar bin Khattab ketika suatu kali Rasulullah SAW bertanya tentang menyebutkan apa itu pohon yang daunnya, buahnya, batang, semuanya bermanfaat, kata Rasulullah SAW. Ya, sebetulnya Umar sudah tahu itu, dia mau nebak sebetulnya adalah pohon kurma, ya. Kemudian dia tidak mau menjawab. Kenapa? Karena di situ banyak orang-orang dewasa. Nah, ini juga adab kita ketika berkumpul di tengah orang dewasa. Anak-anak kecil jangan cepat dulu ngomong, jangan angkat tangan dulu, ya. Dia nggak mau menjawab, karena di situ ada ayahnya, ada sahabat-sahabat senior lainnya. Tapi dia lebih banyak mendengar. Nah, itu tata krama jika kita sebagai orang yang mula, jika kita sebagai orang yang baru bergabung dengan sebuah yayasan, yang bergabung dengan sebuah lembaga. Kita lebih banyak mengikuti dulu perkembangan-perkembangan, dengan dulu pengalaman-pengalaman, diskusi-diskusi orang dewasa. Jangan pula kita langsung, apa namanya, memberikan pendapat-pendapat yang umpamanya padahal kita belum tahu penyebab dan perkembangan-perkembangan yang direncanakan. Ini juga harus kita belajar, sebetulnya anak muda kita harus banyak belajar, ya. Coba lihat adab Ibnu Umar itu, ketika dia tidak mau menjawab. Setelah keluar dari majlis Rasulullah SAW, dia bilang sama ayahnya, saya sebetulnya mau menjawab tadi itu. Yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa itu adalah pohon korma. Apa kata Umar, sungguhnya kalau seandainya kamu menjawab tadi, ah itu lebih aku sukai, kata Umar, daripada dunia sekalian demikian, kata Umar. Ya, ini menunjukkan bagaimana, ya, bagi orang tua, ya, jika di sebagai seorang orang yang terpandang di masyarakat, juga hendaknya membina anak-anak mereka yang menjadi anak yang kedua di tengah masyarakat. Jangan menjadi malah mentang-mentang bapaknya orang pejabat, mentang-mentang orang berpangkat, ya, itu di masyarakat semena-mena dalam bergaul, bertingkah, ini tidak baik. Justru mereka harusnya, keluarga mereka itu ada orang yang harus jadi panutan, ya, orang lebih taat kepada hukum. Nah, kadang-kadang kita dapati, kadang-kadang orang-orang yang berpangkat, anak-anak yang pejabat-pejabat malah lebih ugal-ugalan bawa motor, karena dia merasa kalau ditangkap polisi dia bisa ada orang tuanya yang akan membebaskan atau membacking segala macam. Ini enggak benar. Asli. Ini harus kita perhatikan bersama. Dan hendaknya sebagai orang tua, jika anak bertingkah demikian, jika ditangkap, dihukum, hendaknya tidak, jangan dibela, ya, jangan diberi apa, mesti diberi pelajaran anak-anak seperti ini. Beri dia kesempatan untuk berpikir, ya, dengan tindakannya itu. Ini sekarang yang banyak juga perhatian kita adalah ketika anak-anak dari tokoh-tokoh yang ada itu tidak membawa hal yang lebih baik, efek yang positif ke tengah masyarakat, tapi malah bergaul dengan cara-cara yang tidak baik dan segala macamnya, ya, memanfaatkan kedudukan orang tuanya, memanfaatkan uang orang tuanya, segala macamnya. Nah, ini yang perlu kita bina generasi kita. Maka kita sebutkan dalam mempelajari sejarah, kita tidak sekedar bicara tentang cerita, alur cerita begitu, tidak. Tapi kita harus mengambil hikmah, pelajaran, pesan-pesan yang harus kita renungkan, harus kita ambil bagaimana agar kita mencapai kejayaan, keberhasilan seperti yang mereka lalui, ya. Baik, para saudaraku yang seiman memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa mazala dzalika da'bahu, da'buhu. Dan demikianlah kepribadian selalu senantiasa setiap hari hatta istashara, sampai dia terkenal. Falamma mata abuhu akhadhu amuhu amil mu'minin Abdul Malik bin Marwan. Nah, kita tahu bahwa ketika orang tuanya, ya, Abdul Aziz bin Marwan, ya, Abdul Aziz bin Marwan menjadi gubernur di Mesir, kemudian orang tuanya meninggal. Nah, Umar bin Aziz diasuh oleh pamannya, yaitu Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan, ya. Karena antara Abdul Aziz bin Marwan, Abdul Aziz dan Abdul Malik bersaudara. Fakhalatu bi waladihi, kemudian pamannya itu menggabungkan Umar, ya, anak saudara dari Abdul Malik tadi, Umar bin Aziz ini, kepada anak-anaknya, gitu. Ya, ini juga kita lihat, ya, tanggung jawab seorang paman. Ya, ini juga terjadi dengan masyarakat kita. Kadang-kadang seorang paman tidak peduli dengan anak saudaranya. Ya, kadang-kadang kita temukan di tengah masyarakat itu ada anak yatim yang terlontar-lontar dan segala macam, tapi sebetulnya saudara dari orang tuanya laki-laki atau saudara dari orang tuanya yang perempuan, ya, ibunya itu saudara dari ayahnya, kita lihat orang-orang berkecukupan atau orang yang bisa lah membantu, tapi tidak meringankan, tidak peduli, ya. Ini kadang-kadang juga terdapat tengah masyarakat kita. Hendaknya, ya, dalam masyarakat yang sehat, yang bagaimana, ya, seorang paman harus memperhatikan ponakan-ponakannya yang dalam keadaan kondisi bagaimana pendidikannya. Coba bayangkan, Abdul Malik ini ya akan menerima pahala yang semua kebaikan dilakukan Umar bin Abdul Aziz karena dia telah membantu Umar bin Abdul Aziz setelah orang tuanya meninggal. Jadi bukan hanya kita orientasi kita dunia ya. Ya, kita ingat juga bagaimana paman Rasulullah SAW itu Abu Talib ya mengasuh, bertanggung jawab, dan itu sudah harusnya seperti itu. Seorang paman itu bertanggung jawab terhadap ponakannya, jangan hanya dibiarkan begitu ketika saudara telah meninggal. Ya, tanggung jawabnya adalah besar pada pamannya berikutnya. Maka Umar bin Aziz diasuh oleh pamannya Abdul Malik bin Marwan. Ya, waqaddamahu ala katsirin minhum, bahkan kadang-kadang dia lebih menyayangi Umar bin Aziz daripada anak-anaknya sendiri. Ya, daripada anak-anaknya sendiri. Kemudian kemudian setelah itu pamannya ini menikahkan Umar bin Aziz dengan putri pamannya sendiri. Nah, putri paman. Jadi kita tahu ya, Al-Walid bin Abdul Malik nikah dengan saudari dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz juga nikah dengan saudarinya Al-Walid bin Abdul Malik atau saudarinya Sulaiman bin Abdul Malik atau saudarinya Abdul Aziz bin Abdul Malik. Nah, ini jadi memang mereka keluarga yang paling mendekat hubung keluarga yang begitu akrab lah gitu ya, dari orang tua mereka kemudian mereka juga. Kemudian setelah itu jadi istri namanya Fatimah binti Abdul Malik, ya istrinya juga anak khalifah ini, karena pamannya Abdul Malik ada khalifah waktu itu. Maka pernah kita sebutkan bagaimana Umar bin Aziz ini punya suatu harapan yang sangat besar, keinginan yang tinggi. Dia katakan, saya pernah bercita ingin jadi seorang amir. Saya dapat menjadi amir Madinah. Saya ingin mendapat istri anak khalifah. Dia nikahi. Kemudian dia cita-cita ingin menjadi khalifah. Dia dapat. Ya. Kemudian dia katakan, sekarang aku bercita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia dinikahkan oleh pamannya dengan putri pamannya sendiri, yaitu Fatimah binti Abdul Malik. Ya. Wahai imra'atun salihah ta'asara bi Umar bin Aziz. Nah, Subhanallah. Ya, seorang istri ya menjadikan suami sebagai panutannya. Tentu ini tanggung jawab para suami ya. Tapi Subhanallah, kadang-kadang belum tentu juga istri seorang ustaz itu juga bisa memanfaatkan ilmu dari sang suaminya. Ini juga pelajaran bagi para istri-istri, para guru, istri para ustaz ya. Hendaknya mereka adalah orang yang pertama seharusnya lebih antusias untuk mengambilkan ilmu daripada suaminya. Tapi kadang-kadang kita dapatkan sebagian istri ustaz-ustaz itu malah orang yang paling malas juga menuntut ilmu gitu ya. Oh, dengan banyak alasan lah, anak lah, beginilah, beginilah. Sebetulnya itu bisa diatur ya. Ya, bisa diatur. Ini perlu juga. Memang agak akan banyak nih hal-hal yang tersentuh, hal-hal yang akan tersinggung di antara kita ya. Ya, kita fair saja, kita buka saja bagaimana kadang-kadang kita lihat ya di pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, kadang-kadang yang meramaikan majelis ilmu itu bukannya isi-isi ustaz ya, maka malah mungkin tidak pernah datang berbulan-bulan ke majelis ilmu. Subhanallah, ini perlu yang sangat miris terjadi di dalam sebuah lembaga yang pada awalnya kadang-kadang dia beralasan mau menikah dengan ustaz itu tujuannya apa, ingin dapatkan ilmu itu alasannya gitu ya. Tapi setelah itu Subhanallah ya, maka disebutkan dalam sebuah ungkapan ya, ada hadis, tapi hadis ini saya belum pelajari sanadnya ya, kalau enggak salah memang sebagai ulama mendhaifkan ya, yaitu katanya orang yang paling zuhud dengan ahli ilmu itu keluarganya ya. Dia tidak melihat kedudukan seorang suami yang harus dia manfaatkan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ini kadang-kadang ya lebih banyak marah kadang-kadang ya, yang tidak hadir ke majelis ilmu itu dari istri-istri para dai ya. Maka kadang akhlaknya juga tidak pantas ya, istri seorang ustaz berperilaku seperti itu. Ini kita perlu bersama-sama memperbaiki ya. Tapi tentu tidak semua istri ustaz seperti itu. Saya bukan menghukum semua, tapi ada kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang miris ya. Sebagian istri-istri para ustaz kita lihat mereka sangat jarang sekali datang ke majelis ilmu. Karena tidak pantas ya. Justru mereka adalah orang harus mencontoh suaminya. Ya, jika suaminya seorang orang yang baik, orang pendai, orang berilmu, ya. Ya, adapun seorang wanita yang soleh ini itu ta'asar bi Umar bin Aziz. Ya, memang kita lihat kepribadian Umar bin Aziz bagaimana ya dengan membina kepribadian yang soleh, sehingga istrinya terpengaruh, menteladani suaminya ini. Ya. Wa sarat ma'indallah ala mata'id dunya. Nah, kemudian juga istrinya ini lebih mencari kesenangan di sisi Allah daripada kesenangan duniawi. Ini kita sudah contohkan bagaimana istri Abdul Malik bin Marwan itu anaknya siapa? Anaknya saudarinya siapa? Umar bin Al-Aziz. Ya tidak akan jauh ya. Pastilah dia juga dari keluarga yang soleh. Tentu pasti makanya Abdul Malik ya itu apa namanya menikahi karena dia wanita yang soleha dan tumbuh dalam keluarga yang soleha. Coba lihat saudarinya Umar bin Al-Aziz pun menjadi istri seorang raja, tidak pernah seorang khalifah, tidak juga menjadi bermegah-megahan, bermewahan dan kekayaan suaminya, tidak ya. Sudah pernah kita ceritakan ketika kita bicara tentang kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, demikian pula saudarinya Abdul Malik bin Marwan, istri Umar bin Abdul Aziz ini pun tidak orang yang memanfaatkan kondisi suaminya, kedudukan ya, ketenaran ataupun harta, tidak. Dia hidup dengan hidup yang secukupnya. Ya, keperluan yang sudah terpenuhi selesai, habis itu adalah dia gunakan untuk memperkaya, memperindah tempatnya di surga Allah, ya, ingin membeli banyak istana-istana di surga, ya, ingin mendapatkan surga yang banyak, istana-istana di surga. Dan inilah semestinya sebagai seorang, jika suami kita adalah orang yang punya harta, jika suami kita adalah orang yang punya kedudukan, jika suami kita adalah orang yang berpengaruh, ya, kita manfaatkan untuk mencari akhirat kita, ya, bukan untuk kesempatan untuk bermegah-megah dengan dunia, ya, sampai dimanalah kita bangun istana yang besar, apa-apapun saja memang akan ditiduri setiap kamar setiap malam juga tidak kan. Paling besar yang paling banter kita tidur di satu kamar itu pun tidak juga seluruh sisi kamar kita kan tidur. Hey, dunia ini singkat dan hina. Maka kita nasihatkan, kita juga kita ambil pelajaran di sini ya, janganlah dunia yang telah Allah berikan amanah kepada kita kita jadikan sebagai untuk hal apalagi merusak ya keturunan-keturunan kita ataupun orang-orang sekitar kita dengan berpenampilan mewah membuat orang lain menjadi curiga, membuat orang lain menjadi lebih ingin mencontoh kita untuk mendapatkan kemaluan-kemaluan demikian ya. Tapi kita lebih banyak hendaknya adalah ya mempergunakan kekayaan yang telah Allah berikan untuk jadi sebagai jembatan ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan yang besar seperti ini. Saudara-saudaraku seiman, ya, bercerita dengan sejarah orang-orang soleh, orang-orang yang baik, ya, sangat penting bagi kita, ya, agar kita memang menyadari, ya, mereka yang telah pernah memiliki dunia, mereka juga dapat memiliki surga atau akhirat, ya. Jangan kita hanya kesenangan yang singkat ini, ya, kita jual kesenangan kita yang lebih lama di akhirat. Maka dia lebih mencari ya kesenangan, kemuliaan, ketenteraman di sisi Allah daripada kesenangan dunia ini. Wahyallati qala fiha syair. Sehingga seorang syair pernah berkata, bagaimana kemuliaan dia istri Umar bin Al-Aziz. Bintul khalifah wa khalifatu jadduha. Ya. Dia adalah putri seorang khalifah dan kakeknya juga khalifah. Ukhtul khalaif wal khalifatu zaujuha. Saudari dari banyak khalifah-khalifah, saudaranya bukan seorang jadi khalifah. Saudara Abdul Malik, Sulaiman bin Malik, kemudian nanti setelah itu Abdul Aziz, ya, kemudian Hisham, ya, ada empat orang jadi khalifah. Kemudian khalifah itu zauji dan juga istri khalifah. Jadi makanya sebutkan para ulama dan para orang-orang menyebutkan tidak ada wanita yang pernah menduduki posisi semulia seperti istri Umar bin Abdul Aziz ini. Kenapa? Ya, orang tuanya khalifah. Kakeknya khalifah, ya. Kakeknya khalifah, orang tuanya khalifah. Saudara-saudaranya semua khalifah. Suaminya khalifah. Ya, bayangkan. Wa man hadzal bait annaha bintul khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah putri khalifah Abdul Malik bin Marwan. Wa khalifatu jadduha, khalifah adalah kakeknya, yaitu Marwan bin Hakam, ya. Kakeknya Marwan bin Hakam juga khalifah. Wa utul khalaif, saudara para khalifah-khalifah itu Ukhtul Khalaif ini Al-Walid bin Malik, saudari-saudaranya yang masuk menjadi khalifah dari istri Umar bin sini Al-Walid, Sulaiman bin Malik, Yazid bin Malik dan Hisham bin Malik, ya. Empat orang saudaranya yang menjadi khalifah. Wal khalifatu zaujuha wa huwa Umar bin Aziz, dan juga khalifah juga suaminya juga khalifah, yaitu Umar bin Aziz. Hatta qila anha, sampai dikatakan tentang dia ini, la na'rifu imra'atan bihadzal sifah ila yaumina hadza siwaha. Sampai ada yang menyebutkan, kita tidak ada mendengar, tidak pernah mengenal ada wanita sampai hari ini yang punya posisi seperti dia. Apakah dia bangga, dia sombong, dia gila dunia? Tidak. Ini yang terlihatkan. Waqad waladat Umar bin Al-Aziz, ya, kemudian dia punya anak. ya, namanya Ishaq, anak Umar bin Aziz dengan istrinya ini, Fatimah binti Abdul Malik, ya, wa Ya'qub, wa Musa. Tapi sedikit perlu kita pahami juga sini, kenapa anaknya Fatimah, ya? Fatimah binti Abdul Malik, dan ini sudah pernah juga kita bahas bagaimana faedah-faedah ini menunjukkan bahwa keluarga Umayyah itu tidak pernah membenci keluarga Rasulullah SAW. Ini perlu kita pahami. Dan sudah sering kita lihat bagaimana waktu masih ada cucu-cucu Rasulullah SAW, ya, Umayyah bin Abi Sufyan, bagaimana memuliakan anak-anak dari Husain, ya, dan anak-anak dari cucu-cucu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau seandainya dia tidak senang kepada Ahlul Bait, tidak mungkin dia akan namakan anaknya Fatimah. Ya. Karena dia ada kecintaan dalam dirinya, ingin putri-putrinya seperti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya kemuliaan nama itu, maka dia namakan putrinya Fatimah binti Abdul Malik. Ya, ini sebagai faedah-faedah bagi kita, karena ada di sana kelompok, ya, yang selalu menciptakan semacam fiksi gitu, ya, adanya permusuhan yang berbuntut panjang di antara Bani Umayyah dengan keluarga Rasulullah. Tidak ada, ya. Kita lihat bagaimana dia menamakan Al-Walid ini, adanya Fatimah yang menjadi Fatimah binti Abdul Malik, kemudian menjadi istri Umar bin Al-Aziz, itu Fatimah, ya, binti Abdul Malik ini menjadi istri Umar bin Al-Aziz. Baik. Kemudian anak-anaknya ada Ishaq, ada Ya'qub, ada Musa, ya. Kemudian di antara istri yang lain ada Lumais binti Ali bin Haris, faqad waladahu Abdullah. Jadi istri Umar bin Aziz yang lainnya ada Umais namanya, Lumais binti Ali bin Haris, dan punya anak di sini Abdullah, wa Bakar, wa Ummu Ammar. Dan di antara istri juga Ummu Utsman binti Syu'aib bin Zayyan, dan punya anak yaitu namanya Ibrahim. Ya, adapun anak-anaknya yang lain, Abdul Malik, Al-Walid, nama-nama anaknya, wa Asim. Nah, Umar bin Aziz ini dikunai dengan Abu Asim juga, ya. Wa Yazid wa Abdullah, ya, anak-anaknya Yazid wa Abdullah wa Abdul Aziz wa Zayyan wa Umayna wa Amina wa Ummu Abdullah, ya. Fa ummuhu umul walad. Baik. Fa ummuhum walad, ini dari anak-anak hamba sahayanya. Baik. Bagaimana sifat fisiknya, ketampanannya, kegantengannya Umar bin Aziz ini, ya. Ya. Umar bin Aziz ini orangnya ada yang menyebutkan ada yang agak ke asmar mirip ini, ya, tidak putih, ya. Raqiqul wajah, wajahnya agak apa melonjong. Ahsanuhu, ya, tampan. Nahiful jisim, hasanul lihya, agak kurus tapi punya jenggot yang bagus, ya. Ghairul ayun, ainain, mata lebih masuk ke dalam, ya. Bijabhatihi athar nafhatu dabatin wa qad khattahu syaibu. Di keningnya ada bekas tendangan kuda, ya, bisa berkenaan kuda di keningnya ini, yang kita sebut sebelumnya Asyad Bani Umayyah. Dan juga ada menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang laki-laki yang putih, ya, wajahnya yang agak tidak terlalu melebar, wajah yang lonjong gitu, jamilan, sangat tampan, nahiful jisim, kurus, ya, hasanul liyah, atau dengan memiliki jenggot yang bagus, ya. Nah, sebetulnya kita lihat sering disebutkan di antara ketampanan orang disebutkan dengan yaitu di sering disebutkan di antara bagian ketampanan itu adalah jenggot, ya. Ini faedah lain, ya, kita sebutkan. Memang jenggot adalah suatu sunnah yang bukan sunnah, ya, maksudnya sunnah ini adalah kewajiban yang disyariatkan dalam Islam, bukan sunnah artinya dilakukan pahala tinggal tidak, adalah kewajiban yang disyariatkan dalam Islam, bukan sunnah artinya berdapat pahala jika dilakukan tinggal tidak berdosa tinggal, bukan. Karena banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan agar kita membiarkan jenggot, memanjangkan jenggot kita, ya, dan merapikan kumis kita. Bahkan sampai disebutkan bahwa ibadahnya orang-orang yang di luar Islam, ya, seperti Nasrani, di antara mereka ketika ditanya oleh sebagian sahabat adalah mereka pembagian ibadah mereka mencukur jenggot mereka. Oleh sebab itu Aisyah al-Anha memuji ketampanan laki-laki adalah, dan bahkan bersumpah, ya, Maha Suci Allah yang telah menghiasi laki-laki dengan jenggot, ya. Ya, subhanallah alladzi zayyana ar-rijal bil liha. Jadi di antara yang nilai ketampanan laki-laki itu adalah berjenggot, ya. Jadi tidak seperti ada sebagian orang memperolok orang-orang yang berjenggot, ya. Bahkan bukan jenggot ini bukan hanya sunnah Rasulullah SAW, ya, bahkan sunnah semua para nabi. Kita ingat bagaimana perkataan Harun kepada saudara, la ta'khudz bi lihyati. Jangan engkau pegang jenggotku, kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Ini dalil-dalil bahwa para nabi-nabi itu adalah nabi-nabi, semuanya mereka adalah pakai jenggot. Kalau ada orang yang menghina, mengolok-olok, ya, itu bagian dari orang-orang yang telah mengolok ajar Rasulullah SAW dan bahkan ajaran para nabi. Kalau ada pula yang berkata, Ustaz, kalau dulu orangnya, orang-orang di luar Islam itu mencukur jenggot, sekarang mereka panjang jenggot, kenapa kita tidak berpindah juga mencukur jenggot kita untuk menyelisih mereka? Itu berbeda, karena asalnya yang ya, mereka itu menyalahi fitrah, menyalahi apa yang telah disyariatkan. Ya, kalau mereka melakukan, bukan berarti kita berpindah pula. Nanti kalau ada orang lain sholat, tuh kita tidak sholat. Bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya. Taib. Kemudian, apa saja pengaruh-pengaruh yang membuat kepribadian Muhammad Aziz ini sangat, sangat, sangat apa? Berbeda dengan yang lainnya. Itulah cerita kita ya. Pertama adalah kondisi keluarga. Al-Wayqi al-Usari. Keluarga adalah Umar bin Aziz ini tumbuh di Madinah, ya, tak kala dia menjadi seorang remaja, ya. Dan karena ya'ti Abdullah bin Umar, dan dia sering datang kepada pamannya Abdullah bin Umar, ya. Limakan ummihi minhu, karena hubungan antara ibunya dengan Umar bin Umar ini adalah dekat, ya. Karena Hafs menikahi seorang wanita yang pernah kita ceritakan yang dari Madinah, yang di tengah malam didengar Umar bin Aziz bagaimana kesolehan seorang wanita ketika berdialog dengan orang ibunya sendiri, ya, menikah dengan Hafs anak Umar bin Khattab, kemudian setelah itu melahirkan perempuan, dan itulah menjadi kakeknya Umar bin Aziz, yaitu istri dari Umar dari Abdul Aziz bin Umar, Abdul Malik, ya. Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian sumayaji ila ummi, maka dia berkata kepada ibunya, ya ummah, ana uhibbu an akuna mithla khali. Ya, dia katakan sama ibunya, saya ingin seperti pamanku ini. Coba lihat ya, bahwa anak-anak kita bila dikenalkan dengan saudara-saudara kita yang baik segala macam, ya, dia akan ingin seperti paman saya ini gitu. Itu pentingnya kita selalu menghubungkan antara anak-anak kita dengan saudara-saudaranya yang baik gitu. Karena kadang-kadang sebagian terjadi ya, kalau bila suami sudah meninggal, anaknya enggak pernah diperkenalkan dengan saudara-saudara ayahnya, bahkan tidak pernah diajak saudara berziarah gitu. Meninggal ataupun bercerai ya, seakan-akan terjadi putus hubungan sama sekali. Mestinya anak-anak kita jika waktu libur atau kapan ada waktu itu kita ajak memperkenalkan saudara-saudaranya dari kalangan ibunya kah, atau saudara-saudara paman-pamannya di kalangan ayahnya kah. Jangan diputuskan hubungan. Mau tahu-tahu dia ketika berziarah melihat bagaimana kepribadian salah seorang pamannya yang menonjol, dia terinspirasi dengan itu ya. Nah, kemudian dia katakan pada ibu, saya ingin seperti pamanku ini, yaitu Abdullah bin Umar. Fatu'affafu bihi tsumma taqul lahu. Kemudian dipeluk oleh ibunya Umar bin Aziz, ya. Ukrub anta takun misla khalik, ya. Kamu harus berjuang, harus mengucilkan diri, maksudnya ugrub itu berusaha ya. Engkau akan seperti pamanmu, dan sering mengulang hal seperti itu kepada anaknya, ibunya Umar bin Aziz ini. Takala falamakum rasar abuhu Umar bin Aziz bin Marwan ila Mesir. Ketika Umar bin Aziz telah dewasa, ayahnya diangkat menjadi gubernur di Mesir oleh orang tuanya ya, bin Marwan bin Hakam. Kemudian summa kataba ila zaujatihi Ummu Asib. Kemudian ayahnya menulis kepada istrinya, ya, Abdul Aziz menulis kepada istrinya, orang tua ibu daripada Umar bin Aziz, untuk dibawa ke Mesir. Dibawa, jadi disuruh istrinya dan anaknya datang ke Mesir. Kemudian fa'atar ammuha Abdullah bin Umar, tetapi sebelum dibawa ke Mesir, itu datang, dia mendatangi pamannya, ya, istrinya, ibunya Umar bin Aziz, datang kepada pamannya, Abdullah bin Umar ini. Fa'alamasuhu bikitabi zaujiha. Ya, jadi kan paman dari ibunya juga Umar bin Aziz, Abdullah bin Umar ini ya. Kemudian ibu Umar bin Aziz memberitahu kepada pamannya Umar Abdullah bin Umar, ya, tentang surat dari suaminya ini, yaitu meminta agar Umar bin Aziz dibawa ke Mesir. Ya, lalu Abdullah bin Umar berkata kepada ibu Umar bin Aziz, ya menata akhi, wahai putri saudaraku. Huwa zaujuki falahqibi, dia adalah suamimu, maka berangkatlah menemuinya. Falamma aradat al-khuruj qala laha, Tak kala dia mau keluar, ya minta izinlah ke pamannya, istri daripada atau ibu dari Umar bin Aziz ini, ya mau berangkat ke Mesir, kemudian juga minta izin membawa Umar bin Aziz. Kemudian kala mau keluar, khalla fi hadzal ghulam indana. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, tapi anak ini biarkan saja bersama kami di sini, yaitu Umar bin Aziz ini. Fa inna ashbahukum bina ahlul bait. Ini anak ini adalah anak yang sangat mirip dengan kami, gitu. Fakhalafathu indahu walam tukhalifhu. Kemudian ibu Umar bin Abdul Aziz, ya, membiarkan Umar bin Abdul Aziz tinggal bersama pamannya, Abdullah bin Umar. Falamma qadimat ala Abdul Aziz, iqtara waladuhu, ya, setelah istrinya, ya, ibu Umar bin Abdul Aziz sampai kepada ayahnya, itu Abdul Aziz berangkat ke Mesir, sampai di sana, ketemu sama suaminya, ibunya ini, ya, kemudian dia lihat enggak ada Umar. Kemana Umar bin Abdul Aziz? Enggak bersama ibunya, bawa oleh ibunya. Qala wa aina Umar? Di mana Umar? Ya. Fa akhbaru khabar Abdullah. Kemudian disampaikan oleh ibunya kepada ayahnya apa yang dibicarakan, yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar kepada ibunya, yaitu bahwa Abdullah bin Umar meminta agar Umar bin Abdul Aziz lebih mirip dengan keluarganya, pamannya, maka dibiarkan tinggal. Ya, diminta ditinggalkan oleh Abdullah bin Umar. Fasara bidzalika Abdul Aziz. Kemudian Abdul Aziz, orang tua dari Umar bin Aziz, bahagia sekali dengan hal itu. Ini juga kita lihat, ya, kekeluargaan yang besar di antara para salafus saleh, ya, kekeluargaan yang begitu akrab, ya. Kadang-kadang kan sebagian orang tua, ya, anaknya bersama pamannya aja keberatan gitu loh. Ya, keberatan. Ah, itu jangan-jangan dibiarkan di situ. Ini banyak kecurigaan segala macam. Ya, kecuali mungkin di rumah pamannya itu banyak hal-hal yang akan merusak akhlak anaknya, ya boleh saja. Tetapi kita lihat, ya, sikap dari Abdul Aziz, orang tua dari Umar bin Aziz, ketika istri memberi kabar bahwa pamannya Abdullah bin Umar bin Khattab meminta agar ditinggalkan anaknya, Abdul Aziz juga tidak marah-marah sama suami, sama istrinya, ya, Abdul Aziz, ya, enggak marah-marah sama istrinya atau orang tua dari ayah dari Umar bin Aziz, enggak marah-marah sama ibunya, ya. Taib, dia bilang, "Oh, sudahlah, bagus," gitu. Maka malam bahagia dia karena anaknya tinggal bersama Abdullah bin Umar, ya kan? Kemudian wa kataba ila akhi Abdul Malik yukhbiruhu bidzalik. Kemudian orang tuanya Abdul Aziz bin Marwan menulis kepada saudaranya Abdul Malik bin Marwan dengan kejadian ini, ya. Kemudian setelah berkata Abdul Malik ayyajra alaihi 1000 dinar fi kulli syahr. Kemudian setelah disampaikan oleh Abdul Aziz bin Marwan kepada saudaranya Abdul Malik bin Marwan bahwa anaknya tinggal di Madinah bersama Abdullah bin Umar, maka khalifah yang saat itu Abdul Malik memberikan biaya setiap bulannya itu 1000 dinar untuk Umar bin Aziz. Semua qadima Umar ala abihi musalliman, ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pernah mengunjungi ayahnya, ya. Kemudian, ya, beginilah apa namanya pendidikan dia di tengah-tengah para pamannya dan saudara-saudara ibunya di Madinah, saudara ibunya yang ada di Madinah dan saudara ayahnya yang ada di Madinah. Umar hidup di sana jauh dari orang tuanya, itu Abdul Aziz yang menjadi gubernur di Mesir. Wala syaka anna ta'athar bihim wa bi mujtama'i sahabah fil Madinah. Tidak diragukan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di Madinah. Ada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang saleh, para tabi'in, ya, terutama adalah pamannya itu Abdullah bin Umar. Baik. Ya, demikian kita lihat pentingnya bagaimana seorang tua juga bersabar, ya, berpisah dengan anaknya, ya, untuk dididik tetap ditinggalkan di Madinah, tidak dibawa ke Mesir, demi apa? Demi pendidikan anak-anaknya. Jadi kadang-kadang orang tua, kadang-kadang anaknya dilepas berpisah dengan anak untuk mendapatkan ilmu agama, kadang-kadang orang tuanya berat juga kadang-kadang gitu, ya, di antara kita gitu. Ini pelajaran buat kita semua, banyak hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran, ya, ambil pelajaran di sini. Ya, kalau kita ingin punya anak yang soleh, kita tidak bisa mendidik, juga di sekitar lingkungan kita tidak ada pendidikan yang bisa mendukung, ya, terpaksalah kita harus berpisah, sabar dengan hal kondisi seperti itu, ya. Kita berpisah di dunia, mudah-mudahan berkumpul di surga Allah di akhirat, ya. Baik. Kemudian juga bagaimana pendidikan dia adalah sejak kecil Umar bin Abdul Aziz ini adalah sudah senang menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran, ya. Sejak kecil dia ini adalah sudah senang untuk menuntut ilmu, senang membaca, ya, wa mudzakara bain ulama, juga sering bertanya kepada para ulama. Kama kana yahrisu ala mulazamati majlis ilmi, kemudian juga orang yang sangat rajin itu mulazama, yaitu menghadiri majlis-majlis ilmu di Madinah. Wa kana yumaidin manaratul ilm, ya, waktu itu Madinah jelas adalah menara ilmu itu Madinah, ya, hidup di sana para sahabat, para tabi'in. Ya, tidak ada kota yang di sana terdapat orang-orang soleh, orang-orang alim sebanyak di kota Madinah, ya. Yang itu diramaikan dengan orang-orang soleh, para fuqaha dan orang-orang soleh. Sehingga dia punya jiwa yang begitu tinggi untuk mendapatkan ilmu walaupun usianya masih kecil, ya. Di antara hal menunjukkan waktu kecil dia sudah menunjukkan kepintarannya adalah hirsu 'alal ilmi wa raghbati fil adab. Keinginannya untuk selalu meraih ilmu dan mempelajari adab-adab akhlak. Nah, ini hendaknya kita bagi para remaja-remaja, ya, anak-anak yang remaja, para orang tua, ya, ke sini diarahkan anak kita. Bekali anak-anak kita dengan ilmu, terus dengan adab, ya. Wa jaa'a man munazzil al-Qur'an wa saghir wa sa'adahu 'ala dhalika safa'u nafsihi wa qudratu al-kabir 'ala al-hifz. Dari kecil dia sudah hafal Al-Qur'an, usia yang sangat kecil dia sudah hafal Al-Qur'an. Ya, ini tentu dibantu dengan kecerdasan dan juga kebersihan dia dan jiwanya, ya. Dan juga makanan yang halal tentu dibantu oleh tafarruq kamil ditalabin, dan juga kekosongan waktunya yang digunakan untuk menuntut ilmu dan menghafal Al-Qur'an. Dan dia orang yang sangat tersentuh dengan Al-Qur'an, ya. Dalam memandang dan beriman kepada Allah, dalam menyempuh kehidupan ini, ya. Sehingga banyak sekali kisah-kisah bagaimana dia sering menangis ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Dan hakikat kematian, ya. Dan dia sering menangis apa mengingat kematian, ya. Walaupun dia masih muda. Babala dhalika ummahu farsalat ilaihi wa qalat, ma yubkika. Jadi pada satu kali, dia pernah menangis. Ya. Anak-anak sekarang menangis karena mungkin tidak diberi jajan, ya. Tidak dapat uang, beli HP, tidak ada uang dikasih beli pulsa atau ya beli kuota, ya, nangis. Kalau dulu saya lihat keperbedaan umur Nasir, dia menangis kecil, masih usia-usia remaja gitu, ya. Ya, bukan kecil, usia remaja, ya. Dia mengingat kematian sudah menangis. Maka pada suatu kali dia didapati menangis oleh orang, disampaikan kepada ibunya. Kalau ibunya berkata, menanya, ditemui oleh ibunya, kenapa kamu nangis? Qala zakartul maut. Dia katakan, aku ingat mati. Ya. Tabakkan umuhina belaga zalik. Dan ibunya pun menangis, ya. Ketika sampai hal itu kepada dia, bahwa anaknya menangis ketika ingat kematian. Wakon asyatilah tahayatihi makitabillah mutadabbiran munafilan di awamirihi. Dan dia hidup dalam sepanjang hidupnya bersama kitab Allah, mentadaburinya, mengamalkan hukum-hukumnya. Berikut ini adalah beberapa cerita dan kondisi bagaimana ketika dia membaca ayat Al-Quran. Dari Ibn Abi Zib, ini Abi Zib ini adalah seorang ulama di Madinah juga, dari tabi'in, ya. Hadatsani man syahida Umar bin Abdul Aziz. Saya diceritakan oleh orang yang melihat Umar bin Aziz, dan ketika itu dia adalah gubernur Madinah. Wa qara'a indahu rajulun. Jadi ada orang di sampingnya membaca ayat. Ya, bukan dia yang membaca ayat, tapi ada orang di samping membaca ayat. Wa idza ulqu min dia baca firman Allah Subhanahu, orang ini baca firman Allah Subhanahu taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ulqu minha makanan dayyqan muqarranina da'u hunalika thubura. Jadi ini cerita tentang orang-orang kafir ketika mereka telah dilemparkan dalam neraka, ya, dari tempat yang sempit di dalam neraka itu dalam keadaan dibelenggu, ya. Ketika itulah mereka di sana berteriak penuh penyesalan, ya. Surat Al-Furqan ayat 13. Ketika Umar mendengar orang baca ayat itu di sampingnya, Umar bin Abdul Aziz menangis. Kemudian dia berdiri dan masuk ke rumahnya. Wa tafarraqa an-nas, dan orang-orang di masjid pun sudah pulang. Wa mafadil ayat, ya, jadi bagaimana kita lihat, ya, kepribadian dia saat mendengar firman Allah SWT ini, dia menangis. Kemudian Saat itu dia apa namanya lagi di masjid Nabi SAW. Kemudian setelah itu dia pulang dan manusia juga pulang. Dan mafhum ayat ini apa maksudnya membuat dia menjadi menangis? Ya. Apabila orang-orang merusakkan hari kiamat itu masuk dalam neraka ini, sempitkan di satu tempat yang sangat sempit dalam neraka, tangan mereka dibelenggu ke pundak mereka, ya. Di sanalah mereka berteriak penuh penyesalan dengan tangisan, ya. Ketika mereka tidak mau taat kepada Allah di dunia dan beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mendapatkan ikab di akhirat. Kemudian juga diwakilkan oleh Abi Maudud. Dia berkata, aku mendengar, aku telah diceritakan pada aku bahwa Umar bin Aziz pernah membaca suatu hari firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin idza illa kunna 'alaikum syuhuda. Surah Yunus ayat 61. Ya, tidaklah kamu dalam kondisi apapun kata Allah Subhanahu wa taala, ataupun sedang membaca Al-Qur'an, satu ayat dari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an atau melakukan perbuatan apapun saja kata Allah Subhanahu wa taala kecuali kami menyaksikan kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Aziz mendengar menangis, ya, menangis dengan tangisan yang begitu penuh isa, ya, sehingga didengar oleh orang-orang yang ada di rumah. Baca Fatimah zaujatuhu, lalu Fatimah istrinya datang menemui Umar bin Aziz, kenapa nangisnya begitu keras? Pajar tabkili bukaihi. Dan istrinya pun juga ikut menangis. Kemudian juga anak-anaknya. Pajar Abdul Malik. Kemudian Abdul Malik datang. Kenapa? Mereka menangis semua gitu. Wadakala alaih wa wa'alar tilkal hal. Abdul Malik menemui dan melihat kondisi itu, ya, mereka masih sedang menangis. Pakola ya Abama yukik. Ditanya oleh anaknya, kenapa engkau menangis? Kala khairun ya bunayya. Dia kata kepada anaknya, baik ya anakku. Wadda abuka anna ulam ya'rif dunya. Ulam ta'rifu. Umar bin Aziz kepada anaknya, andaikan ayahmu tidak pernah mengenal dunia dan dunia tidak pernah mengenalnya, wallahi ya bunayya laqad khashitu an ahlak, dia kata kepada anaknya, wahai anakku, aku takut akan binasa, wallahi ya bunayya, demi anak, demi Allah wahai anakku, takut khasyitu anakku dan min alin nar, aku takut nantinya menjadi penghuni neraka. Demikian Umar bin Aziz bagaimana dia mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mana ayat ini mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nabinya bahwa Allah mengetahui semua kondisinya, keadaannya dan keadaan umat dan semua makhluk ini dalam setiap setiap saat dan setiap detik, dan tidak ada satu detik pun yang kaluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, walau sebesar biji zarrah, baik di langit maupun di bumi, ya, sehingga Umar bin Aziz benar-benar sangat merenungkan isi ayat ini. Dia merasakan bagaimana Allah sangat mengawasi segala perilaku, tindak tanduk, perkataan, perbuatan, kapan dan di mana saja. Ya, ini adalah tingkat al-ihsan, ya, di mana kita sebenarnya katakan Rasulullah SAW, antakbudallah ka'annaka tarau fa'ilam takun tarau fa'inu yarak, merasa Allah, ya, ketika beribadah seakan-akan melihat Allah, kalau tidak selalulah merasa engkau selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang lain dari Abdul A'la bin Abi Abdullah Al-Anazi, dia berkata, "Ra'aitu Umar bin Aziz kharaja yawmal jum'ati fi siyabin dasmatin wa ra'ahu habasyun yamshi." Kata Abdullah Ala ini, aku melihat Umar bin Aziz keluar pada hari Jumat dalam pakaian yang ya biasa saja, dan kemudian belakangnya ada orang-orang dari negeri Habsyah. Tatkala dia sampai ke masjid di tengah orang, orang Habsyah ini kembali. Fakana Umar idantaha ila rajulaini qala hakala rahimakumullah. Rahimakumullah hatta sa'id al-mimbar. Jadi dia masuk nih mau khutbah. Jadi ketika dia naik mimbar, dia kadang-kadang memegang pundak orang mengatakan rahimakumullah, dilihat dua orang minta permisi gitu. Kemudian dia berkhutbah di atas mimbarnya. Ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat," apabila matahari digulung. Ya, surat Takwir. Ini surat Takwir ini sebagai para ulama adalah ayat yang menceritakan bagaimana kondisi terjadinya hari kiamat. Faqala wa ma sya'nu syamsi wa idza nujumu in qadarat, apabila bintang telah berjatuhan. Hatta antaha ila wa idzal jahimu su'irat, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dia membaca menjelaskan ayat ini ketika berkhutbah, sampai firman Allah Subhanahu wa taala ketika api neraka jahim itu dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, ketika surga didekatkan. Fabaka bawaka al masjid, ketika dia membaca ayat ini Umar bin Aziz menangis, dan juga termasuk orang-orang yang ada di masjid. Wa tarjan masjid bil buka, sehingga masjid itu ya penuh dengan tangisan. Wahakada wahadis surah ja'at fiha awsaf lati wusifa biha yawmal qiyamah. Disebutkan ini, dijelaskan dalam tafsir bahwa ayat ini yang menceritakan bahwa kondisi di hari kiamat. Walati taza'aja inam walati tuz'idu lahal qulub, di mana hati akan betul-betul bergetar. Watastadu min ajliha al-qurub, ya, sehingga orang akan melihat sebuah ancaman yang besar. Kemudian ya, sehingga berkata sebagian salaf menyebutkan, barang siapa man arda yang dzura ila yaumil qiyamah, siapa yang ingin menyaksikan terjadi hari kiamat, ka'annahu ra'ya'in, ya, seakan dia menyaksikan dengan matanya, hendaklah dia tadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat, ya, surat Takwir ini. Bahkan sama marfu'an min hadits Ibnu Umar, bahkan juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sarau ayyadhura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya'ainin falyaqra, barang siapa ingin menyaksikan secara langsung terjadi kiamat, cukup membaca firman Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat idza samaa'u fatarat, ya, surat At-Takwir dan surat Infitar, idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat, apabila langit dibelah, ini surat Ansyiqaq. Ada tiga surat, surat yang harus kita, mungkin yang kita bisa tadaburi, ya, surat Takwir, surat Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Kemudian juga diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, seorang tabi'in juga, qala qara'a Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Aziz membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, kalian telah lalaikan oleh hal bermegah-megahan. Fabaka summa qala, kemudian Umar bin Aziz menangis, kemudian dia baca firman Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan, mengingatkan kita yang tergila-gila dengan kesenangan dunia yang tujuannya menumpuk dunia, ya. Alhaakumut takatsur, telah dilalaikan kalian hal yang megahan, hatta zutumul maqabir, ya, sampai baru masuk tahu kuburan baru tahu kamu tidak ada faedahnya itu. Ma ara maqabir illa ziyarah, ya, dia katakan Umar bin Aziz, aku tidak pernah melihat kuburan kecuali karena ketika berziarah kubur. Walabu daliman yazuruha ayarjia ilal janti aw ilan nar, tetapi orang pernah ziarah kubur pasti akan, ya, dia masuk kepada salah satu tempat itu, imma surga atau neraka. Ini ada berapa kondisi, ya, contoh teladan dari Umar bin Aziz ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah gambarkan bagaimana hati orang beriman dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladziina idza dzikrallahu wajal qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Semuanya orang-orang beriman itu bila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, bila dibacakan kepada mereka ayat Allah, iman mereka bertambah. Di antara hal yang membuat kepribadian Umar bin Aziz menjadi orang yang soleh, raja yang adil, ya, khalifah yang adil, adalah kondisi masyarakat yang tadi sudah kita ceritakan bagaimana kondisi masyarakat Madinah, ya. Innal bi'al istima'iyah al-muhita laha daurun fa'alun wa muhimun fi sana'atir rijal. kondisi masyarakat, lingkungan itu sangat menentukan bagaimana pertumbuhan seseorang ke depan. Nah, inilah yang perlu kita cari. Komunitas-komunitas yang benar dalam tempat tinggal yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, ya. Dan membina kepribadian seorang. Maka Umar bin Abdul Aziz hidup di taman, di zaman yang situ penuh dengan orang-orang yang soleh, para sahabat tabi'in yang cinta kepada ilmu, yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Pokok kana adu min as-sahabah la yazalu bil Madinah. Ketika Umar bin Aziz di Madinah itu masih ada beberapa orang sahabat hidup di Madinah, ya. Sehingga dia menerima langsung dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, ya, cucu dari Abdullah bin Ja'far, anak dari Ja'far, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, dan Sa'ib bin Yazid, Sahal bin Sa'ad, ya, dan juga wa amma bi Anas bin Malik, ya. Dan juga Anas bin Malik, faqala mara itu ahadan asbah salat bersolat min hadzal fata. Dan pernah dia, Umar bin Abdul Aziz ini jadi imam dalam salat, kemudian di belakangnya Anas bin Malik, dia katakan, aku tidak melihat ada pemuda yang mirip salatnya dengan Rasulullah SAW seperti pemuda ini. Faqala qawl man athar nafsiyyah wa ma'anin imaniyah wa ta'alluq ruhi wa kana dzalika al-mustama kuwatu ta'thir fi siyati syakhsiyati Umar bin Abdul Aziz al-ilmiyah wa tarbawiyah. Jadilah ketika dia tinggal di Madinah itu sangat mempengaruhi kepribadiannya, kekuatan imannya, ya, kebersihan jiwanya, ya, karena hidup di tengah masyarakat membuat yang motivasi dia untuk menjadi pribadi yang soleh, sehingga menjadi sosial kepribadian yang memiliki ilmu, memiliki pendidikan. Kemudian juga tarbiyatuhu ala aidi kibar fuqaha al-Madinah wa ulama, dan juga karena dia belajar melalui ulama-ulama Madinah yang tadi sudah kita jelaskan, seperti siapa? Saleh bin Kaisan. Umar bin Abdul Aziz ini, ya, belajar Saleh Kaisan, dan dia adalah orang yang mendidiknya adab, ya. Dan juga wa kana yuzim man as-salawat al-mafruḍah fil masjid, dan dia memerintahkan selalu, jadi Umar ini agar selalu rajin salat masjid. Pada satu hari Umar bin Aziz terlambat salat, ya, dari salat berjamaah. Faqala Saleh bin Kaisan, maka Saleh bin Kaisan berkata kepada, "Mashkiluka, apa yang buat kamu sibuk?" Qala kana apa katanya ini? Murajalatis taskunu syari. Jadi dia katanya gara-gara mensisir rambut. Kata, ya, sisirnya atau menyangkut di rambutnya atau gimana maksudnya, ya. Maka dikatalah Saleh bin Kaisan kepadanya, "Sehingga cintamu untuk rambut membuat kamu lebih terlambat salat." Maka fakataba ila Abdul Aziz, lalu Saleh bin Kaisan ini menulis kepada orang tuanya. Jadi juga seorang guru, ya, ini juga manajemen mungkin dari pondok, ya. Bila seorang anak membandel terus, dia hubungilah orang tuanya. Nah, di sini bukan berarti Umar bin Aziz bandel, ya. Baru satu kali terlambat, Saleh bin Kaisan menulis surat kepada orang tuanya Umar bin Aziz, itu Abdul Aziz. Maka orang tuanya mengirim utusan, ya. Kemudian falam yukalim hatta halaqa ra'sa. Kemudian utusan tadi disuruh untuk mengundul, membotakkan kepalanya. Ini kayaknya kalau hukum-hukum pondok ada yang botak-botak, mungkin ngambil asal dari sini juga, ya. Sehingga utusan itu membotakkan kepala Umar bin Aziz. Wahari so'ala tasyabu bis sholah Rasulullah SAW hadda isyadun. Yang kemudian setelah itu baru dia berubah. Kemudian sholatnya sangat mirip dengan sholat SAW. Wakana itu meruku. Ini ibadah-ibadah dia, ya. Di antara guru-guru Umar bin Aziz adalah Sa'ib bin Musayyib. Nah, kita tahu Sa'ib bin Musayyib ini adalah orang yang sangat anti dengan maksudnya dekat-dekat dengan penguasa, ya. Tapi tidak ada penguasa yang dekat dengan Sa'ib bin Musayyib kecuali seperti Umar bin Abdul Aziz ini. Kita tahu ketika Al-Walid bin Malik datang ke Madinah, dalam sejarah Abdul Malik bin Abdul Malik, kita sebutkan bagaimana Abdul Malik ini tidak ditemui oleh Sa'ib bin Musayyib. Lalu sekitar itu Umar bin Aziz mencoba menenangkan perasaan Al-Walid bin Abdul Malik agar tidak tersinggung dengan sikap dari Sa'ib bin Musayyib ini, karena orang-orang lain bersalaman dengan Al-Walid saat itu. Nah, bagaimana bijaknya, ya, Umar bin Aziz ini. Ya, di antara guru adalah Sa'ib bin Musayyib, ya. Waqad hadatsa an siratihi fi ahli Abdul Malik bin Marwan wa kana Sa'id la ya'ti ahadan min al-umara ghairu Umar. Di mana Sa'ib bin Musayyib ini tidak pernah mendatangi penguasa selain Umar bin Aziz. Di antara guru-gurunya adalah Salim bin Abdullah, ya. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini anak dari Abdullah bin Umar, ya. Di mana Sa'id bin Usaid menilai bahwa Salim ini adalah Karena Abdullah bin Umar asbah waladu Umar bihi. Jadi Abdullah bin Umar adalah anak Umar yang paling mirip dengan Umar bin Khattab. Kemudian Salim ini adalah anak Abdullah yang paling mirip dengan Abdullah bin Umar. Wa kana ibn Umar yuhibbu ibnahu Salim wa kana yulamu bidzalik. Di mana dia juga belajar tadi kita sebutkan Umar bin Aziz dari Abdullah bin Umar dan juga melalui anak dari bin Umar yaitu Salim bin Abdullah bin Umar. Dan masih banyak ulama-ulama lain ya yang di apa namanya tempat Umar bin Aziz untuk menimba ilmu. Kemudian makanatuh al-ilmiyah. Para ulama sepakat yang membuat biografi Umar bin Aziz ini adalah menyebut dia sebagai imam. Ya. Imam dalam ilmu juga imam dalam kepemimpinan ya. Sehingga dua imam yaitu Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah menyebutkan mensifatkan Umar bin Aziz ini dengan imam. Dan Mujahid memujinya ataina nu'allimuhu fama barahna hatta ta'lamna minhu. Jadi Mujahid salah seorang ya murid Ibn Abbas ya seorang tabi'in berkata dia datang kepada kita sebelumnya belajar sekarang kita belajar kepadanya ya. Kata Mujahid berkata pula Maimun Mihrat Umar bin Razi itu adalah mu'alimul ulama gurunya para ulama ya. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama terhadap Umar bin Aziz di sini ya. Dan Imam Zahabi mengatakan kana imaman faqihan mustahidan dia adalah seorang imam faqih ahli ijtihad arifan bisunnah, ahli dalam sunnah, kabirasan, memiliki perbadian yang unggul, hafizan, ya, sehat, banyak hafalannya, qanita lillahi, kusuk dalam beribadah. Ya. Dan sering para ulama-ulama madhab, ya, mengambil pendapat-pendapat ijtihad Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmunya menjadi, apa nama, standar kerajian kadang-kadang pendapat oleh sebagian ulama. Ya. Seperti Imam Lais bin Sa'ad, ketika Imam Lais mengirim surat kepada Imam Sa'ad, Imam Lais bin Sa'ad di Mesir mengirim surat kepada Imam Malik di Madinah, ya, ya yaitu dengan surat yang sangat singkat, di mana Lais ini sering berdiskusi dengan Imam Malik itu memilih pendapatnya Umar bin Abdul Aziz untuk menyanggah pendapat Imam Malik, ya, ini menunjukkan bagaimana pendapatnya menjadi suatu pendapat yang dipilih dalam berpendapat oleh para ulama saat itu untuk memahami hukum-hukum. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang alim yang menjadi prioritas pendapatnya untuk dilihat oleh para ulama saat itu. Kitab-kitab madhab banyak menukil ya pendapat-pendapat istilahnya Umar bin Abdul Aziz termasuk Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, ya dan juga Imam Syafi'i dalam kitabnya sering Imam Nawawi dan para ulama-ulama madhab lainnya itu sering menukir apa namanya pendapat-pendapat atau mengutip pendapat-pendapat dari Umar bin Abdul Aziz dalam berbagai hukum. Taib masih panjang cerita kita karena waktu yang batasi ya tinggal seperempat jam untuk kita bertanya jawab. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti bagaimana dia ketika menjadi gubernur. Bagaimana dia ketika menjadi khalifah, ini akan kita bahas insyaAllah. Keadilannya, kebijakan-kebijakannya, ya bagaimana dia memperlakukan rakyatnya. Ya. Masih panjang ceritanya insyaAllah ya, tentang hal ini. Bagaimana dia sebagai anggota majlis syura, ya, seperti MPR, DPR kita, bagaimana dia dalam bersikap di situ. Dan juga ya menjadi apa namanya itu Perdana Menterinya Sulaiman bin Abdul Malik ini akan banyak hal-hal yang kita coba melihat kepribadiannya dan juga politik-politik yang dia lakukan selama kuasanya. Barangkali demikian dulu untuk kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjut nanti bagaimana Umar bin Abdul Aziz di masa pemimpin kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik. Bagaimana dia kita tahu di kepemimpinan Abdul Malik Al-Walid bin Malik ini ada namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya, bagaimana nanti mauqifnya Umar bin Aziz dengan Hajjaj bin Yusuf yang dikenal dengan seorang gubernur yang sangat kejam, zalim ya. Nah, bagaimana dia menghadapi ini dan dia menyatakan ketidaksukaannya di hadapan khalifah yaitu Al-Walid bin Abdul Malik yang itu adalah suami dari saudarinya juga dan juga anak pamannya. insyaallah kita akan jalan. Demikian dulu untuk sementara. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang berbagai cerita-cerita lain tentang Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh madu kita dari studio Cilengsi. Iya Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambahkan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami undang untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silakan di 021 823 6543. Ada pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Di mana? Bob. Halo. Nampaknya terputus. Kita berikan kesempatan kepada yang lainnya. Silahkan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya untuk bertanya langsung via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silahkan. Halo. Silahkan. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, dari Bang Bobi. Di Kampung Baru. Ya, silahkan. Umar bin Khattab hadir. Mohon maaf Bapak kepencet-pencet tombol nomor teleponnya sehingga mengganggu kami untuk menyimaknya. Kami ganti untuk telepon yang selanjutnya. Silakan di 0218236543 untuk telepon yang lainnya. Halo. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Iwan di Jakarta. Silakan, Pak Iwan. Mau tanya Ustaz. Tadi dijelaskan sedikit tentang Umar pendidikannya, kira-kira dari umur berapa ya beliau itu disekolahkan atau di pesantren itu ya? Umar bin Abdul Aziz ya, Pak ya? Iya, Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak yang bertanya di Jakarta. Biasanya pendidikan-pendidikan itu dari kecil ya, cuman di dalam penulisan sejarah tidak sebutkan umur berapa. Yang lazimnya mendidik anak itu sudah mulai dari sejak kecil umpamanya, ya seharusnya begitu. Tapi Umar bin Aziz dari kecil sudah belajar kepada orang tuanya dan kepada ulama-ulama yang ada di Masjid Nabawi saat itu ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri yaitu yang tadi Abdullah bin Umar atau anak pamannya Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, yang penting pendidikan anak itu ada dimulai semenjak dini, sedini mungkin sudah dimulai, karena umur 7 tahun itu dia sudah mestinya sudah hafal bacaan salat, sudah mengerti cara bersolat dan cara wudu. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita apa? Muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in. Suruhlah anak kalian sholat kalau dia sudah berumur 7 tahun. Jadi ini adalah kurikulum ini, kurikulum pendidikan. Jadi mestinya umur 7 tahun anak kita sudah mengerti, hafal baca-bacaan sholat, sudah tahu cara-cara sholat, mengerti cara-cara berwudu. Tentu akan berikutnya gitu ya. Dari kecil, saat mulai dari saat makan, Mas Alman, bayi sudah mestinya sudah kita contohkan pendidikan itu. Saat mau menyuapin anak kita, bismillah dibacakan. Ya. Saat mau anak kita mau kita bawa cebok ke WC, dibaca doa masuk WC-nya ya. A'udzubillahi minal khubuthi wats-tsabais. Didengarkan ke telinga anak kita. Sehingga selalu anak kita mendengar doa-doa itu, dia akan ingat ibu saya selalu membacakan ini saat kecil dan bahkan dia mungkin hafal karena sering terdengar dari ibunya oleh dia. Maka inilah pentingnya kiranya kita mari awal berusaha jangan disepelekan doa-doa itu. Ya, itu adalah sangat penting biar penjagaan anak-anak kita baik dari gangguan jin atau dari manusia maupun jin gangguan setan dari jin maupun setan dari kalang manusia. Jadi pertanyaannya umur berapanya ya, dari kecil itu sudah dididik ya. Umar bin Aziz sudah kecil sudah dididik, cuma umurnya karena saya tidak berani menyebutkan karena memang tidak ada sebutkan umur berapa. Tapi kalau dalam Islam mendidik anak itu sudah mulai semenjak di bayi itu sudah dididik ya. Dari mana-mana sudah mulai didengarkan ya, apakah itu tasbih, zikir-zikir di saat-saat kegiatan-kegiatan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan buat anak kita, mari makan, minum, ya, masakan baju, masang baju, bacakan bismillah, ya, ketika buka baju bacakan bismillah. Nah, ini kan tuntutan-tuntutan ini hendaknya dimulai dari saat ini dari anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami beri persilahkan kembali untuk Ani yang bertanya via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini, di mana? Bang Bobi. Ya, yes, mohon maaf kalau ingin menghubungi kami dikecilkan dulu Pak suara televisi atau radionya sehingga tidak double masuk ke sini mengganggu kami untuk menyimak suara atau pertanyaan Bapak. Sudah? Iya. Silakan Pak. Ya. Silakan. Nah, kalau saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Halo. Terputus kembali. Kami mohon maaf terputus kembali. Pertanyaan berikutnya adalah kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, berkaitan dengan Umar bin Abdul Aziz ditegur oleh salah satu ulama pada zamannya pada saat itu karena terlambat sholat. Nah, batasan mana seseorang ulama bisa memberikan teguran secara langsung kepada pemimpinnya, pemimpin yang diharapkan untuk mendapatkan kebaikan dari umatnya? Silakan Ustaz. Baik, barangkali salah paham ya, atau mungkin salah saya enggak lengkap menjelaskan tadi bahwa peneguran dari Sulaiman bin Kaisan kepada Umar bin Aziz itu masa dia pendidikan, bukan setelah dia menjadi khalifah. Jadi teguran yang tadi disampaikan oleh Sulaiman bin Kaisan, salah seorang tabi'in, kepada Umar bin Aziz itu dalam masa dia masih remaja, jadi masih belajar. Pada satu kali terlambat dia sholat ya. Salat berjamaah maksudnya, ditanya oleh Sulaiman Kaisan, kenapa terlambat? Dia bilang, apa sisirnya yang nyangkut tuh, kenapa dia lagi menyisir rambutnya. Kemudian Sulaiman Kaisan beritahu kepada orang tuanya, kirim surat bahwa Umar bin Aziz terlambat salat berjamaah. Kemudian orang tuanya Abdul Aziz ya, bin Marwan ngirim utusan dari Mesir yang memberikan hukum pada anaknya, akhirnya anaknya yaitu Umar bin Aziz dibotakkan. Ini dalam usia masih usia pendidikan ya, bukan berarti dia sudah menjadi khalifah, dia terlambat dalam sholat ini. Jadi mohon itu dipahami. Jadi seakan-akan tadi yang saya sampaikan adalah ketika sudah menjadi khalifah dia terlambat sholat kemudian ditegur. Itu tentang kisah ini. Tapi kalau seorang ulama melihat pemimpinnya terlambat sholat, ya wajib juga dia tegur dengan cara, dengan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa yang baik ya. Dengan bahasa-bahasa kiasan ya, maka dia juga harus memberikan nasihat itu kepada orang yang dia hormatinya ya. Bukan berarti diam ya. Baik, barangkali itu yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Afan Ustaz mau bertanya, khalifah yang dijuluki Khulafa Rashidin yang kelima oleh sejarawan itu Harun Ar-Rashid atau Umar bin Abdul Aziz ya Ustaz? Barakallahu fikum, silakan. Yang disebutkan oleh para ulama itu adalah Umar bin Aziz, bukan Harun Ar-Rashid. Itu Umar bin Abdul Aziz. Pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama-ulama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk telepon. Silahkan sebelum Anda menghubungi kami, kecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, kemudian sampaikan tujuan dan pertanyaan Anda. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan langsung Pak pertanyaannya. Ya, Bobi di Kampung Baru. Ya, silahkan. Di lewat tema bisa Pak Ustaz. Nah, mohon maaf yang berkaitan dengan pembahasan ini aja Pak Bobi. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang sudah sering masuk, mohon diperhatikan untuk kami sampaikan pembahasan-pembahasan yang disampaikan Ustaz untuk Anda memperdalam materi bertanya seputar itu. Selanjutnya, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita memasukkan putra-putri kita ke pondok pesantren dari dini, dari kecil, untuk menanamkan ilmu agama kepada mereka. Tapi terkadang kita merasa kasihan karena masih kecilnya mereka. Namun kami ingin menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehat, kuat dalam keimanan dan ketakwaan, dan memiliki mental yang baja, sehingga nanti menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang bisa menyampaikan atau menegakkan Islam ini dengan baik. Mohon nasihatnya untuk kami sebagai orang tua. Silakan, Ustaz. Iya, kalau untuk mendidik anak ya tentu berbeda-beda lah kondisi anak itu sendiri ya. Kadang ada anak yang sudah mandiri, yang dia tidak memberikan pengurus pondok segala macamnya. Kalau dulu memang terbatas ya, terbatas pondok-pondok masih jauh untuk kita menyewakan anak kita, ataupun sekolah-sekolah masih jarang yang betul-betul memberikan pendidikan yang baik dalam akidah, ibadah dan akhlaknya. Tapi sekarang kan sudah banyak ya, sudah banyak sekolah-sekolah mungkin SD IT unggulan ataupun yang boarding school dan segala macamnya. Kita usahakan yang memang kalau memang bisa, jangan terlalu kalau untuk hal-hal sekarang ini ya. Itu berbeda, saya tidak bisa memberikan hukum secara umum. Ya, ada memang anak-anak yang walaupun jauh dari orang tua, bagaimanapun dia sudah mentalnya sudah terdidik dari itu dari awal dan juga tekadnya juga besar gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada pengaruh juga pendidikan orang tua juga penting buat anak. Jadi kalau memang ada pendidikan pondok-pondok yang bisa kita kunjungi dalam sekali seminggu untuk anak-anak yang tingkat SD, yang maksud saya ini ya, ya kalau bisa itu kita kunjungi minimal satu kali seminggu untuk anak-anak yang tingkat SD ya. Tapi kalau anak-anak yang sudah SMP, bisalah kita kirim ke pondok-pondok yang jauh dan mungkin dia sudah bisa mandiri dan juga bisa sudah mengerti dengan berbagai aturan dan juga tujuan kita menjauhkan dia dengan kita gitu ya. Tapi tetap kita jalin hubungan dengan anak kita ya, menelpon sekali seminggu kah atau sekali dua minggu kah, dan dilihat sekali sebulan kah ya, ataupun sekali dua bulan. Jangan sampai kita ketika menyerahkan anak kita otomatis kita putus hubungan dan diserahkan begitu saja di pondok tanpa kita jenguk dan kita ketahui kabar dan beritanya. Karena hubungan batin antara anak dengan orang tua itu lebih besar ya, sehingga kita nasihatkan ya nak, bagaimana di pondok, baik-baik sama teman, baik-baik sama guru ya, makan jangan terlambat, ikuti aturan pondok ya, jangan bikin susah guru, jangan bikin susah pembina asramanya ya, jaga kebersihan tidur tempat tidurnya, kebersihan kamarnya, selalu diingatkan anak kita begitu ya, selalu banyak kita ingatkan demikian. Kemudian tentu sebelum kita menyerahkan anak kita ke pondok, kita harus tahu dulu kepribadian anak kita, apakah dia bisa mungkin bisa jauh dari kita. Jangan pula terjadi kadang-kadang anak yang telah dimasuk ke pondok dia tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia selalu ingat ibunya, kemudian dia tidak konsentrasi belajar, tuh kadang-kadang ada kepribadian yang berbeda-beda ya. Tentu ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Hanya itu yang anak dapat anak jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mohon ikhtitam Ustaz, silakan. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah bergabung bersama di pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang memiliki generasi yang mampu mencipta generasi-generasi yang berkualitas dalam iman dan keterampilannya, akhlaknya ya. Kita ingin ya seperti lahirnya Umar bin Aziz, Umar bin Aziz yang di zaman dahulu ya, di zaman ini ada jika dia pemimpin, dia adalah pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah dan juga soleh pada dirinya dalam iman dan takwanya, cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada umat ya. Tentu ini tidak terlepas dari pengaruh kita orang tua ya, doa kita juga terutama anak-anak kita ya, dan juga melindungi anak kita dari pengaruh-pengaruh media massa, media sosial yang begitu banyak merusak pola pikir anak-anak kita. Maka kita perlu banyak membentengi anak-anak kita dan diri kita juga sekaligus ya, dari pengaruh-pengaruh apa yang terdapat dari media massa dan media sosial. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.